Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Indah, Iqra' al-Hadith. Faru. Tum. Tum. Tum. Hadis ketiga. Nah, masalah hadis dah. Hah? Belum. Ikra, masya Allah. Tum. Ikra. Ahsan, barakallahu fiik. Ijlis. Barakallahu fiikum jami'an. Kita masuk pada pelajaran kita. Pada pertemuan lalu telah kita lalui al-aslul awwal, landasan yang pertama. Landasan yang pertama dalam 6 landasan yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau mengambil landasan ini tentunya dari Al-Kitab, dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, didukung oleh dalil-dalil syar'i. Apa yang disebutkan dalil-dalil syar'i, beliau menyimpulkan apa yang telah disebutkan dalam dalil-dalil syar'i. Al-aslu al-awwal ikhlasu ad-din lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu. Landasan yang pertama adalah mengikhlaskan ad-din, agama, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ini landasan yang pertama yang disebutkan oleh beliau, yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan. Al-usul sultan maknanya 6 landasan. Keenam landasan ini wajib bagi kita untuk mengamalkannya di dalam keseharian kita, di dalam ibadah kita. Landasan yang pertama, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ikhlasuddin lillahi ta'ala, mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah ta'ala wahdah, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam syarah dari penjelasan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, hadza asal al-usul wa qa'idatul din, ini adalah landasan yang paling dasar, yang paling penting. Wa qa'idatul din, dan kaidah di dalam memahami agama. Wa hadza huwa al-mu'taraqu bainal anbiya'i wa bainal umam. Landasan ini, pondasi yang pertama ini, dikarenakannya lah terjadi peperangan antara umat-umat terdahulu dan para nabi. Terjadi permusuhan antara umat-umat terdahulu dan para nabi. Terjadi permusuhan. Para nabi mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Kebanyakan mereka menentang. Mereka tidak ridho dengan ajakan dari para nabi tersebut. mereka lebih memilih kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terjadi banyak perselisihan, perselisihan antara yang hak dan batil. Fal anbiya'u yuriduna an yusahhihu hadha al-asl alladhi khalaqa Allah al-khalqa min ajlihi wa rabata sa'adatahum bihi. Para nabi ingin yusahhihu hadha al-asl, memperbaiki landasan ini, memperbaiki manusia dengan membawa landasan yang pertama ini, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karenanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukat sa'adatahum, kebahagiaan mereka dengannya, dengan landasan yang pertama ini, yakni al-ikhlas. Ketika seorang al-ikhlas, ketika seorang mengamalkan ikhlas dalam kesehariannya, dia bahagia karena yang dia tuju hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli celaan orang-orang yang mencela, pujian orang-orang yang memuji. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan hidupnya. Qala rahimahullahu taala, falaysa almuhimmu anna al-insana yasumu wa yusalli wa yukthiru min al-ibadat. Bukanlah yang terpenting, kata Syekh Thori Al-Fauzan, seseorang itu salat, puasa dan memperbanyak ibadah. Bukan ini yang terpenting, kata dia. Al-muhimmul ikhlas. Yang terpenting itu adalah al-ikhlas. Ikhlas yang terpenting. Faqalilun ma'al ikhlasi khairun min kathirin ma'adamil ikhlas. Subhanallah. Kalam yang sangat indah dari beliau, hafizahullah ta'ala. Kata beliau, amalan yang sedikit disertai dengan keikhlasan lebih baik daripada amalan yang banyak namun tidak disertai dengan keikhlasan. Sedikit disertai dengan ikhlas afdal, lebih bagus, lebih baik. Karena yang dituntut dalam beramal adalah al-ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah yang kita sering dengarkan, mudah-mudahan kemungkinan sebagian besar dari kita menghafalnya. Wa ma umiru illa li'abudallaha mukhlishina salat malam, wa yatasaddaqu bil amwal, bersedekah dengan harta-hartanya, wa ya'malul a'mal, melakukan sekian banyak amalan, lakin biduni ikhlas, namun tanpa keikhlasan, fala fa'idata fi amalihi, amalannya tidak ada faedah sedikit pun. Ini pentingnya ikhlas. Ayuhallah ikhlas, barakallahu fikum. Amalan yang banyak tapi tidak ada ikhlasnya, tidak ada faedah sedikit pun. Ngeri kita mendengar ungkapan yang seperti ini. Kita sudah mengawalkan amalan yang banyak, namun sayang sekali ketika kita tidak ikhlas, amalan tersebut hilang begitu saja. Sedih, sedih rasanya telah letih melakukan amalan tersebut, namun tidak ada faedahnya. Sangat menyedihkan yang demikian ini. Li'annahu la budda min al-ikhlas, dikarenakan harus disertai dengan ikhlas. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Demikian pula di dalam amalan, faedah tambahan itu dianjurkan, ditekankan untuk al-mudawamah. Mudawamah. Terus menerus. Istimrar. Karena di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mal ilallah ma dawama sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan terus menerus oleh pelakunya, sekalipun amalan tersebut sedikit. Sedikit namun terus menerus lebih banyak daripada banyak akan tetapi dilakukan hanya satu kali. Yang seperti ini tercela. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari Demikian pula riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, "Ya Abdullah, la takun misla fulan," wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. "Kana yaqumul lail," dahulu dia salat malam. "Tsumma taraka qiyamal lail," kemudian dia tinggalkan salat malam. Tercela yang seperti ini, melakukan amalan kemudian tinggalkan begitu saja, tidak terus-menerus. Karena yang dianjurkan dalam Islam adalah amalan itu terus-menerus. Oleh karena itu, ayuhal ahibba a'azzakumullah, ketika kita semangat melakukan amalan, dilihat di diri kita, lihat-lihat. Yang dijadikan tolak ukur diri kita, mampukah saya untuk terus-menerus? Mampukah saya untuk terus-menerus melakukan? Kalau ternyata belum mampu, nah, cari yang sedikit tapi bisa terus menerus. Misal salat malam. Salat malam itu sangat tidak disukai oleh setiap jiwa, karena jiwa itu bawaannya maunya yang seneng saja, maunya tidur, ya kan? Nah, qadarullah, Allah Subhanahu wa Taala mudahkan bangun malam jam 3. Nah, ini Allah Subhanahu wa Taala berikan kesemangatan. Allah Subhanahu wa Taala takdirkan kita semangat ketika itu. Ingat, oh bisa tidak aku istimewa untuk besok ya? Cobalah, 3 rakaat dulu. Atau 5 rakaat. Esok harinya, coba lagi. Sudah istimrar? Sudah terus menerus? Sudah mudawamah? Tambah lagi. Sampai 11 rakaat. Terus, ini lebih baik daripada bangun sendiri. Langsung 11 rakaat, habis itu berapa hari lagi bisa melanjutkan? Hah? Seminggu lagi, 2 bulan lagi mungkin. Nah, ini yang sepertinya terkena. Yang perlu kita perhatikan pada diri kita adalah kesanggupan kita untuk terus-menerus dalam melakukan amalan tersebut. 2 rakaat sebelum subuh. Itu bukan berarti untuk meninggalkan amalan, tidak. Kerjakan. Walaupun sedikit, namun terus-menerus, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kita menginginkan. Bagaimana caranya? Di antara caranya, istimrar fil amal, terus-menerus dalam melakukan amalan meskipun sedikit. Salat malam yang kita kerjakan 3 rakaat saja, witir sebelum tidur atau bangun tidur sebelum subuh, ini lebih baik daripada kita melakukan 11 rakaat namun hanya satu kali. Hanya satu kali. Barakallahu fikum. Demikian pula seperti 4 rakaat sebelum duhur dengan setelah duhur. Setelah duhur ada juga hadisnya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu taala, riwayat yang sahih, 4 rakaat setelah duhur. Sebelum duhur juga ada 4 rakaat. Nah, ini kita lihat diri kita, mampukah saya untuk terus menerus 4 rakaat? Dilihat. Kalau sekiranya mampu, kuat, kerjakan. 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau sekiranya belum mampu, 2 rakaat. 2 rakaat. Nanti besok 2 rakaat. Besok 2 rakaat. Subhanallah, nikmat seperti ini. Sedikit namun terus menerus. Ini lebih dicintai oleh Allah SWT daripada banyak sekali. Demikian pula dalam berinfak, sedekah, ya. Sedikit, kemudian besok lagi, infak lagi. Ini lebih disukai oleh Allah daripada banyak sekali. Bukan berarti yang dia lakukan banyak tersebut tidak ada pahalanya. Lah, bukan seperti itu maksudnya. Ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Taala, sekaligus tersebut dia tetap mendapatkan pahala. Namun yang disayangkan, dia tidak bisa istimrar. Dia tidak bisa mudawamah, tidak bisa terus menerus. Bahasa lainnya kontinu, ya. Tidak bisa kontinu dalam melakukan amalan tersebut. Barakallahu fikum, amalan yang sedikit namun dilakukan terus menerus lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala. Qala hafizahullah, wal ikhlasu ma'nahu tarku syirk wa ifradullahi jalla wa ala. Ikhlas maknanya adalah meninggalkan kesyirikan dan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna ikhlas. Kesyirikan ditinggalkan, dijauhi, dihindari, tinggalkan semuanya dan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah SWT. Ini definisi yang sangat mencakup, termasuk di dalam seorang melakukan keikhlasan adalah meninggalkan riya, meninggalkan amalan karena ingin dilihat manusia, meninggalkan amalan karena ingin didengar manusia. Dan itu termasuk dari asyirku billah, memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan, memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Riya min aqsami syirk, riya itu termasuk dari jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ahadun yastahiqqu al-ibadata mahma balagha min al-kamal wa min al-fadli illa Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi setinggi apapun derajatnya, keutamaannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lal malaikatul muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan. Wal anbiya'u war rusul, tidak pula para nabi dan para rasul. Walal awliya'u salihu, walal awliya'u wassalihun, tidak pula para wali dan orang-orang saleh. Hadza huwal asl, inilah fondasi yang pertama. Ini adalah fondasi dalam amalan seseorang yang harus dia tanamkan di dalam hatinya. Al-ikhlas fil ibadah. Wala yatahaqqaqu hadzal asl illa bi syartis syirk, dan tidaklah terwujud landasan ini kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Amma man yakhliqu baina ibadati lillahi wa baina syirk bighairihi fa hadza 'amaluhu hamidun. Adapun orang yang mencampur adukkan antara ibadah kepada Allah dan antara kesyirikan dengan selain Allah, maka amalannya adalah terhapus, sia-sia begitu saja. Ketika seorang melakukan kesyirikan, amalannya terhapus. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jikalau engkau wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang seperti ini, jikalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang amalannya disepakati oleh kita semua, amalannya kita semua menyepakati amalan Rasulullah SAW adalah amalan yang paling bagus. Nabi Muhammad SAW, Allah SWT sampaikan, kalau engkau melakukan kesyirikan, amalanmu akan terhapus dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Wa amal ladzi yukhlisu 'amalahu lillahi 'azza wa jalla, fa hadza huwa as-sa'il. Adapun orang-orang yang mengikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala semata, dialah orang yang beruntung. Walau kana amaluhu qalilan, sekalipun amalannya sedikit. Sekalipun amalannya sedikit, tidak banyak amalannya, sedikit. Namun ikhlas inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalilun minal amali ma'al ikhlas fihi alkhair. Amalan yang sedikit disertai dengan keikhlasan, di dalamnya terdapat al-khair, kebaikan. Wa fihi an-najah, di dalamnya terdapat kebahagiaan. Wa hadithul bitaqah la yakhfa. Ingat hadis bitaqah. Mungkin antum sudah pernah dengar hadis bitaqah. Apa itu hadis bitaqah? Bagi yang sudah pernah dengar, ini kita baca kembali murojaah hadis bitaqah. Kalau yang belum pernah mendengarnya, ini kita bacakan hadis bitaqah. Hadis yang ma'ruf disebutkan para ulama, masyhur hadis ini. Hadis bitaqah. Apa arti bitaqah? Siapa yang tahu arti bitaqah? Bitaqatun. Sudah buka muka belum? Bitaqah. Kartu. Bitaqah itu artinya kartu. Bitaqah sahfiyah. Apa artinya? KTP itu. Bitaqah sahfiyah KTP. Kartu tanda pengenal. Kalau bitaqah saja artinya kartu. Hadis bitaqah. Rajulun yub'atsu yawmal qiyamah. Seseorang dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW menceritakan hadis ini, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini sering disampaikan oleh para ulama dalam bab bertauhid al-aqidah disampaikan hadis ini. Sering kita mendengarkannya tentang tauhid dan apa yang ada di dalamnya, pembahasan tentang itu. Seseorang dibangkitkan pada hari kiamat, ditampakkan kepadanya amalan-amalannya, maktubatan dan sijillat, tertulis dalam lembaran-lembaran amalan yang telah dia lakukan, tertulis dalam lembaran-lembaran. Kullu sijillin minha maddal basar, masing-masing dari lembaran tersebut terlihat sejauh mata memandang. Panjang sekali, banyak sekali yang telah dia lakukan selama itu. Masing-masing dari lembaran itu jauh mata memandang. Mamu'atun bisayyi'at, apa isinya? Isinya kejelekan semua, dosa semua, dosa dia. Tuba'u hadhihi sijillat fi kisfatin, lembaran-lembaran yang banyak ini tadi diletakkan dalam timbangan. Berat ternyata karena banyak. Wa tuba'u hadhihi bitaqah allati fiha la ilaha illallah. Qala hadha ar-rajul min qalbihi bi ikhlasin wa yaqinin wa iman. Kemudian laki-laki ini dia memiliki amalan yang sedikit dia lakukan namun disertai dengan ikhlas. Apa itu? Ucapan la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan dari hatinya dengan keikhlasan, keimanan dan keyakinan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada peribadatan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bitaqah dia, kartu kebaikan dia. La ilaha illallah diletakkan juga dalam timbangan. Farujihat hadhihi al-kalimah bi jami'i sayyi'at. Ternyata kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada kejelekan yang pernah dia lakukan sebanyak itu. Wa tasat bi jami'i sijillat, bahkan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Subhanallah. Ikhlas, ini keutamaan ikhlas. Disebabkan keikhlasan yang dia lakukan, dia bisa meraih keutamaan yang sangat besar seperti ini. Luar biasa, pentingnya ikhlas. Ayuhal akibah, ta'azakumullah. Hadza huwa al-ikhlas, kata Syekh. Inilah dia ikhlas. Fahuwa maqalaha mujarradul lafzin. Maqalaha mujarradul lafzin. Ikhlas itu bukan diucapkan hanya sekedar pelafalan. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas. Bukan seperti orang-orang ya. Ikhlas enggak kalau enggak ikhlas. Tapi hatinya bahasa kita berutuan. Bukan seperti itu ikhlas. Diucapkan dengan lafaz saja tidak. Bukan seperti itu ikhlas. Wa innama qalaha 'arifan bi ma'naha. Hanya saja ikhlas itu diucapkan seseorang mengetahui maknanya, yakni makna la ilaha illallah. Mu'taqidan bima dallat 'alaihi, meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut. Lakinnahu mata qabla an yatamakkana min al-'amal, namun dia meninggal sebelum dia melakukan amalan. Sebelum dia melakukan amalan, ya. Laki-laki tadi sebelum melakukan amalan dia meninggal. Dia hanya mengucapkan itu tadi, la ilaha illallah. Subhanallah. Luar biasa keutamaan tauhid. Fa kaifa bil ladzi 'indahu a'malun katsiratun salihatun khalisatun li wajhillah 'azza wa jalla. Maka bagaimana kata Syekh dengan orang yang dia itu amalannya banyak, amalannya soleh, amalannya ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kebaikan di atas kebaikan? Tentu yang demikian ini kebaikan di atas kebaikan. Banyak amalannya disertai dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya kita cari. Karena di dunia ini kita berusaha melakukan amalan sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. paling benar dan paling ikhlas. Itu yang kita inginkan dalam melakukan suatu amal. Barakallahu fikum. Hada fihi dilalatun ala anna al-ikhlas wa in kana qalilan faqad najjallahu bihi sahibahu. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ikhlas sekalipun sedikit maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan pelakunya disebabkan keikhlasan tersebut. Wa yukafir 'anhu jami'a adz-dzunub was-sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darinya sekian banyak dosa-dosa dan kesalahan disebabkan keikhlasan yang dia lakukan. Wa annahu idza fasada al-ikhlas, namun apabila keikhlasan tersebut sudah tiada, fala fa'idata min kasratil a'mal, maka tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada keutamaannya dalam melakukan amalan sebanyak apapun amalan tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyampaikan wa bayanu biddihi allazi wasyirku billah. Dan dalam landasan yang pertama ini disebutkan menjelaskan lawan dari ikhlas. Apa lawan dari ikhlas kemarin? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk tauhid, kebalikan dari tauhid, lawan dari tauhid, asyirku billah. Fattauhid, antum mungkin sering mendengarkan kalimat tauhid, tauhid, tauhid. Apa makna tauhid? Wa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Ini makna tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa syirku, sementara syirku wa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Memalingkan sedikit saja, memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna asyirku billah. Kazabi wal nazar wal du'a wal istighatsa ila akhir anwa'il ibadah, seperti menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah. Menyembelih, menyembelih apa? Sapi, ya, kambing untuk penghuni, apa misalkan penjaga kuburan ini, untuk apa lagi? Untuk penjaga lautan ini, keyakinan mereka. Ini disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar, demikian pula nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Doa, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, istighatsah. Demikian pula istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini tadi, macam-macam ibadah. Hadza huwa syirk, inilah kesyirikan. Wasyirku al-maqsud huna. Sudah kan? Belum. Syirik yang dimaksud di sini adalah syirik fil uluhiyah. Kesyirikan dalam bab uluhiyah. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Uluhiyah. Kita merojaah dulu pelajarannya ya. Tauhid rububiyah itu apa tauhid rububiyah? Rububiyah. Siapa yang mau ditanya? Rububiyah. Mana? Dan mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, pengaturan, pemberi rezeki. Ini tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kalau tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita esakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid uluhiyah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu dalam ibadahnya. Itu saja untuk membedakan mudahnya. Tauhid rububiyah mengesakan Allah dalam hal perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Tauhid uluhiyah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesyirikan yang banyak terjadi ini, yakni kesyirikan dalam bab uluhiyah. Berarti mengsekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, ini banyak terjadi. Di antara mereka mengaku, saya tidak mengsekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak mengsekutukan Allah? Kenapa kamu berucap dengan ucapan seperti ini? Saya hanya minta kepada penghuni kubur supaya penghuni kubur ini menyampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghuni kubur ini dia orang soleh, dia orang baik, terkenal di masa hidupnya. Saya ini banyak dosa, maka saya minta supaya dia menyampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangkan, kalau antum mau menjumpai Bapak Presiden, apa antum langsung berjumpa dengan Bapak Presiden? Tidak kan? Tidak, antum berjumpa dengan satpamnya dulu, berjumpa dengan pegawainya dulu, orang dekatnya dulu. Nah, seperti ini rasanya. Seperti itu. Kias-kias yang batil dikatakan, kita katakan kepada mereka, barakallahu fiik, tidak sama antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Antum berbicara seperti itu berarti antum menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Berarti itu penghinaan. Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang doa. Tentang doa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kalian ingin berdoa, berdoalah kepada aku. Allah perintahkan untuk berdoa. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Sudah kan? Hah? Belum kan? Sudah sampai mendekati ya. Kita cukupkan dulu, kita lanjutkan Pak Lensa. InsyaAllah wa asyuruh da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.